Please welcome, baby. Please welcome, baby. Don't leave me hanging. Entah you kasih, you make me feeling crazy. Don't leave me hanging. Entah you kasih, you make me feeling crazy. It's welcome, baby. Seminggu udah lewat, kamu belum jawab. Aku tuh teriak, capek banyak gerak. Apa boleh buat, jadi gila sangat. Aku coba woles, tapi bikin jealous. Sumpah bikin gemes, pengen aku remes. Baby cepet bales, jangan cuma woles. Aku udah stres, otak agak keram. Gak ada gambaran, it's masih sama kamar. Aku reisi, so you anata. No tame ni wata, sua anata. Oh, I see there. Kureishi so you anata no tame ni watashi wa anata. Oh, I swear. Harus kamu mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau kamu bakal kubunuh. Harus kamu mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau kamu bakal kubunuh. Please welcome, baby. Don't leave me hanging. Entah you kasih, you make me feeling crazy. Don't leave me hanging. Entah you kasih, you make me feeling crazy. It's welcome, baby. Kamu harus mau jadi pacar aku. Ini salah kamu, udah jebak aku. Hilang urat halu sejak kenal kamu. Udah jangan kaku, kamu bilang itu. Aku tanya kamu, tapi kamu bisu. Apa sih maumu, ngulur-ngulur waktu. Ini jalan buntu, kamu harus mau jadi pacar aku, it's atau welcome, aku bunuh. Kureishi so you anata. No tame ni watashi wa anata. Oh, I see there. Kureishi so you anata. No tame ni watashi wa anata. Oh, I see there. Harus kamu mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau kamu bakal kubunuh. Harus kamu mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau kamu bakal kubunuh. Kamu harus mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau kamu aku teluh. Kamu harus mau jadi pacar aku. Kalau enggak mau ku tembak kepala.